Hut jalan. Hah? Hut ya? You punya suara Hut. Hut dong. Kayak siapa? Kayak siapa? Kayak siapa ya? Kayak Louis Armstrong. Nah, persis. Ya, fals. Sedikit fals deh. Oh man. Agak fals, agak. Masih ada kurangnya ya. Tenang Jal, itu cuma provokasi. Oh, mental selalu. Jangan sekarang ada lo. Enggak boleh memanaskan situasi. Enggak, aku cuma pengen bilang. Tunggu dong, pals. Gua panik. Gua ngomong pals. Kamu ngapain? Entar. Alah, udah dong, buruan dong, lo gue panik nih. Udah siang nih, gue mau kuliah nih. Gue paper. Alah, udah deh, Jim. Ente kan paling juga kalau sambil di kampus lo tidur lah, ngantuk lah. Mentok-mentoknya juga ngupil lo di kantin. Udah deh, ketahuan di sini. Ngobrol tenang-tenang, santai. Main-main sih. Wah, racun, Jim. Jangan bos lagi. Paling ke kantin, ngopi. Bro, kalau ente begitu, bro. Iya, emang orang Jali gitu. Jali. Lu patut bisa bilangin begitu lo, karena lu juga yang begitu. Bro, Jali. Ente kan status mahasiswa. Coba dong tunjukin mahasiswa ente. Mahasiswa gua selalu. Status dan peranan mesti seimbang juga. Dia mahasiswa, nongol dia ke kampus tiap hari. Cuman dia gak pernah kuliah. Nampang doang. Kan gua mau kumur pot kan di sana. Tau gak kumur pot apa? Apaan? Ngukur top. Udah deh, buruan deh, latihan yuk. Lo udah merasa jadi artis ya? Tapi enggak, gue ada lagu nih tentang mahasiswa ini. Lo mau mau dengerin enggak? Boleh. Nah, kalau begitu enggak apa-apa. Ajarin dong. Lo tanya dong, siapa yang ngarang gitu. Tanya dong. Siapa? Enggak lagi lain, bro. Mister Rojali. Tapi yang nyanyi siapa yang nyanyi? Mister Rojali juga. Jangan deh. Udah nggak ada yang dengerin Omen lagi ya sekarang ya. Oke. Okay. Udah deh. Aduh, masa dia lagi.